Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah. Naam. Kita baca ulang hadisnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragima an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Naam. Hina dan rendah seseorang yang aku disebutkan di sisinya kemudian dia tidak bersalawat kepada aku. Rawahu Tirmidzi. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajalu qabli idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id dan bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nah, dari Abi Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang pun di antara kalian bersalam mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan kepadaku ruhku sampai aku menjawab dengan salam kepadanya. Kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, hadis-hadis ini yang dalamnya perintah untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalamnya terdapat fadilah membaca salawat kepadanya, yang antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah, la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa artinya id? Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al makna la taj'alu qabri 'idan, la taj'alu qabra 'idan tukrimunahu bil maji' ilaihi kulla sanatin marratan aw marratain aw ma syabaha dzalik. Kalimat la taj'alu qabri 'idan artinya la taj'alul qabra 'idan artinya tukrimunahu, kalian memuliakan kuburanku dengan datang kepadanya setiap tahun satu kali atau dua kali atau yang semisal itu. Ini namanya menjadikan kuburan Rasulullah sebagai id, kuburan yang dimuliakan yang didatangi setiap tahun satu kali atau dua kali atau yang semisal itu, dijadikan tempat berkumpul, nah didatangi, itu dijadikan id. Jangan dijadikan kuburanku seperti itu. Nah. Wa fihi dalilun ala tahrimi saddir rihal, saddir rihal, nam rahli li ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis la taj'alu qabri 'idan terdapat dalil haramnya nam berusaha keras untuk mengadakan perjalanan ke kubur Nabi untuk menziarahi kubur Nabi. Saddur rihal, mengadakan perjalanan untuk menziarahi kubur Nabi. Dalam hadis la taj'alu qabri 'idan terdapat dalil haram untuk mengadakan perjalanan menyiapkan perbekalan di dalam perjalanan tersebut untuk menziarahi kubur Nabi. Wa anna al-insana idza arada adh-dhahab ila al-Madinah la yaqsudu an yusafir min ajli ziyarati qabri Rasul. Seseorang apabila hendak pergi ke Madinah Nabawiyah, jangan bertujuan safarnya itu dalam rangka untuk menziarahi kubur Nabi. Walakin yusafir min ajli sholati fi masjidihi, tetapi safar ke Masjid Nabawiyah, ke Madinah Nabawiyah, ya safarnya tujuannya untuk menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk salat di Masjid Nabi alaihi salam, di Masjid Nabi. Bukan berniat untuk menziarahi kubur Nabi. dilarang oleh Rasulullah SAW, tajalu qabri aidan. Oleh karena itu para hujjaj jamaah haji yang telah mengeluarkan biaya yang begitu besar dan antrian yang cukup lama dan masyakoh yang begitu berat, jangan sampai salah niat ketika berhaji untuk ziarah kubur Nabi, tetapi berniat untuk pergi ke Madinah, berniat untuk sholat di Masjid Nabi, bukan berniat untuk menziarahi ziarah ke kubur Nabi. Berniat mengadakan perjalanan untuk ziarah kubur Nabi dilarang. La tashuddu rihal illa bi thalathatil masajid. Jadi seseorang harus memasang niatnya dengan baik dan benar. Setelah menghabiskan biaya yang begitu banyak, perjalanan yang masyaqqah yang begitu berat, antrian yang begitu lama, jangan sampai ketika Allah memberikan kesempatan, bukakan kesempatan, salah niat, niat ke Madinah untuk menziarahi kubur Nabi salah. Yang benar berniat untuk sholat di Masjid Nabi. Adapun hadis yang mengatakan man hajja wa lam yazur qabri, barang siapa yang berhaji dan dia tidak berziarah kepada kuburanku, apa di sini? Falam yazur man hajja wa lam yazurni. Hadis la asrallahu, barang siapa yang berziarah berhaji kemudian dia tidak berziarah ke kuburku, faqad jafani. Man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak berziarah ke kuburan, tidak berziarahiku, maka sungguh dia telah bersikap keras kepadaku. Jafa. Hadzal hadis la asrallahu, tidak ada asalnya. Man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak menziarahiku, maka dia telah bersikap keras kepadaku, maka hadisnya adalah la asralahu, tidak ada asalnya. Jadi seseorang ketika safar ke Madinah Nabawiyah, jangan berniat untuk menziarahi kubur Nabi, tetapi berniat untuk sholat di Masjid Nabi, karena Rasulullah mengatakan melarang syaddu rihal ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. La tajalu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat untuk diziarahi, dikunjungi setahun satu kali atau dua kali atau yang semisal itu. Tetapi berniat untuk sholat di Masjid Nabi. Lianna sholata fi masjidihi khairun min alfi sholatin fi masiwahu ila al-masjidil haram. Karena sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi, Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 sholat daripada di masjid yang lain selain kecuali Masjidil Haram. Satu rakaat lebih baik daripada 1000, satu sholat lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Qala, dan Nabi SAW mengatakan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Idza shallaita ala rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna salataka tablughuhu haitsu kunta fi barin aw bahrin aw jawin qariban kunta aw baidan. Apabila engkau bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka salawatmu sampai kepada beliau, baik engkau berada di daratan, di lautan, di udara, dekat ataupun jauh, kata akan sampai salat kalian. Demikian juga dalam hadis yang kedua, ma min rajulin muslim yusallimu ala nabi illa raddallahu alaihi ruha hatta yarudda alaihi salam. Demikian dalam hadis, tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepada nabi kecuali Allah akan kembalikan ruh nabi kepada nabi sampai Rasulullah bisa menjawab salam kepadanya. Apabila salam kepada nabi, maka apabila engkau mengucapkan salam kepada nabi radallahu alaihi ruha, maka Allah kembalikan ruhnya kepada jasad nabi, farada alaihi kassalam, kemudian Rasulullah menjawab salam. Wa zahir anna hadza fi man kana qariban minhu. Zahirnya hadis ini, nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ruhnya ketika ada yang salam kepadanya sampai bisa menjawab salam, zahirnya kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin, fi man kana qariban minhu. Ya, orang-orang yang salam yang dekat dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak ala qabri, seperti dia kuna berdiri di atas kuburnya. Nah, zahirnya yang dijawab oleh Rasulullah salamnya orang yang dekat dari nabi seperti orang yang berdiri di atas kuburannya. Wa yaqul, yang dia mengatakan, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, zahirnya begitu kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah. Tetapi wa yuhtamal an yakuna aman, dan bukan mengandung kemungkinan juga yang dijawab oleh Rasulullah SAW ada semua orang umum, bukan orang yang dekat tidak dari sisi kubur senabi saja, mungkin juga umum, yang mengandung ihtimal juga umum. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nah, kemudian hadis Fadalah bin Ubaid, kita tutup dengannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعده بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa di dalam salatnya, lam yumajidillah ta'ala, tetapi dia tidak menyanjung dan tidak mengagungkan Allah, langsung berdoa. Walam yusalli ala nabi SAW, dan dia pula tidak bersalawat kepada nabi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, ajilah hadza, sungguh orang ini telah tergesa-gesa. Sebelum berdoa langsung berdoa, tidak mengagungkan Allah dulu, tidak menyanjung Allah dulu, tidak bersalawat kepada nabi, langsung dia berdoa. Tsumma da'ahu, kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala lahu aw li ghairihi, kemudian nabi berkata kepadanya atau kepada orang lain. Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, fal yabda bi tahmidi rabbi subhanahu, hendaklah dia memulai dengan memuji Rabbnya subhanahu wa ta'ala, wa sana'i alaihi, dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yusalli ala nabi, kemudian hendaklah dia bersalawat kepada nabi. Thumma yada'u, kemudian baru dia berdoa setelah itu, bima sya'a, dengan doa yang dia inginkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Ini hadis Fudalah bin Ubaid. Nah, Di dalam hadis mudhara bin Ubay, qala Imam Ibn Zamin rahimahullah, al-zahir anna al-murad bizalika tashahud. Zahirnya yang dimaksud dengan hadis mudhara bin Ubay, seseorang tersebut berdoa yang tidak mengagungkan Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah, zahirnya ketika tashahud, yang didengar oleh Nabi SAW. Ketika apa? Tashahud. Orang tersebut didengar oleh Nabi SAW dalam suratnya, langsung berdoa tidak mengagungkan Allah, tidak menyanjung Allah, juga tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini zahirnya seseorang tersebut ketika bertashahud. Nah, langsung berdoa, tidak memuji Allah dan tidak bersalawat dulu. Sehingga Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Dan mengajarinya. Wa ana hadzal rajul tashahada, bahwasanya orang tadi tashahud, membaca tashahud. Wa lam yusni ala Allah wa lam yumajjidhu. Dia tidak menyanjung Allah dan tidak mengagungkan Allah. Wa lam yusalli ala Nabi, dia pula tidak bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tashahudnya. Walakinnahu da'a mubasharatan. Tapi dia langsung berdoa. Wa ma'lumun anna tashahuda fihi awwalan athana 'ala Allah. Padahal perkara yang malum bahwasanya tashahud di dalam tashahud itu pertama kali ada sanjungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa seseorang sebelum tashahud membaca at-tahiyyatu lillah, segala puji, segala penghormatan milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat wa thayyibat salawat. Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa thayyibat, dan segala yang baik. Kan begitu, tahiyatu lillah wa salawat wa thayyibat. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fi aidan assalam, dan juga di dalam tahiyat tasyahud ada salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ada pujian dan ada salawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum doa dan tasyahud. Kemudian wassalatu alaihi, kemudian ada salawat juga di dalam tasyahud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tsumma da'a, kemudian berdoa setelah itu. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini kata beliau, zahirnya hadis Mudhalah bin Ubayl, orang tersebut ketika tidak membaca salawat dan tidak membaca pujian-pujian langsung berdoa, ini di dalam tasyahud. Fayuhmal, a'ni hadis Mudhalah, mungkin juga mengandung ihtimal, kemungkinan juga hadis Mudhalah ini ala anna al-murada bidzalika du'a bis-salah wa annahu yusbaqu bit-tahiyyah thumma bis-salam was-salam ala al-insan thumma da'a. Jadi maksudnya dari hadis Mudhalah dan demikian doa di dalam salat, wa annahu yusbaqu bit-tahiyyah, harus didahului dengan tahiyat dulu, salam, kemudian salat kepada Nabi, kemudian baru berdoa. Allahul Muwaffiq. Hadis Mudhalah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang langsung berdoa tidak bersalawat dan tidak memuji Allah dulu disebut ajil hadza, seorang yang mustajil, seorang yang tergesa-gesa. Allahu a'lam, nakfi bihadha.